Dari awal saya nggak pernah kayak pernah tahu bahwa Iwan Fals akan menjadi suami saya. Tapi yang saya ingat bahwa pada saat saya ketemu Iwan Fals itu, saya kuliah di IKJ di seni rupa dan kebetulan ada seperti mungkin festival musik. Teman-teman saya ikut dan ketemu sama Iwan waktu itu. Di situ mulainya saya ketemu Iwan Fals dan saya kuliah di situ. Sampai kenapa saya harus berjodoh sama Iwan Fals, saya juga nggak ingat karena mungkin waktu yang sudah terlalu lama juga hingga hari ini kami sudah hampir 30 tahun lebih ya bersama. Jadi kalau yang paling ingat mungkin bahwa Iwan Fals sangat memperhatikan sehubungan nasib orang banyak atau nasib hidup orang lain. Iya, itu yang saya paling ingat bahwa kemudian musik itu menjadi jalan hidup buat kami sekeluarga. Dan saya juga coba menerima atau bersyukur yang luar biasa atas karunia sampai sekarang. Galang sudah tidak ada, terus Cikal yang juga membantu kami di manajemen, terus Raya. Sudah cukup jauh perjalanan ini, lewati duka, lewati tawa, lewati segala persoalan. Ku coba berkaca pada jejak yang ada, ternyata aku sudah tertinggal, bahkan jauh tertinggal. Bodohnya diriku tak percaya pada. Lalu sempat aku berpikir untuk tinggalkan kamu. Sini.